Saya yakin Anda sudah tidak sabar. Salam sayang takkan hilang. Salam rindu takkan layu. Masih bareng bersama Diana Ria Enterprise. All artisnya. Oh! opah opo jalukmu.